Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita akan masuk pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari as-sawarif anil haq, perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang hamba dari al-haq. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, yang berikutnya adalah al-jahlu bi ahli al-batili wa maqalatihim. Poin yang berikutnya adalah jahil, yaitu tidak tahu bi ahli al-batili, tidak tahu tentang ahlul batil dan juga maqalatihim, tidak tahu terhadap maqalatihim, yaitu ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka dan juga statement mereka. Ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah termasuk dari salah satu dari sawarif anil haq yang bisa memalingkan dari kebenaran. Dikarenakan seorang yang jahil terhadap ahlul batil dan juga jahilnya seseorang terhadap ucapan-ucapan mereka ahlul batil, menjadikan seseorang bisa terseret ke dalam kebatilan mereka, menganggap bahwasannya ahlul batil itu adalah di atas al-haq karena tidak tahu. Demikian pula ucapan yang diucapkan oleh mereka, pendapat yang dilontarkan oleh mereka, dianggap itu adalah merupakan ucapan yang mencocoki Al-Kitab dan juga As-Sunnah, namun pada dasarnya bertentangan dengan Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari kebenaran. Di sini dikatakan oleh Al-Muallif Rahimahullah, Qala Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu Anhu, berkata sahabat yang mulia itu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Qad alimtu wa rabbil ka'bati mata tahlikul arabu idha wulliya amruhum man lam yashab ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'alij amral jahiliyah. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang maknanya, sungguh demi Allah, yaitu Rabbil Ka'bah, sungguh demi Rabbil Ka'bah, Aku mengetahui kapan bangsa Arab ini akan binasa. Yaitu kata beliau, jika urusan mereka ini diserahkan kepada orang-orang yang tidak bersahabat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan kepada orang-orang yang tidak semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'alij amral jahiliyah. Dan juga dia tidak yu'alij, yaitu tidak mengobati perkara-perkara jahiliyah. Dia tidak memahami perkara jahiliyah. Dia tidak mengerti dan juga mengobati perkara-perkara jahiliyah. Sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya bangsa Arab, yaitu orang-orang Arab, itu akan binasa dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, yaitu pada dua keadaan yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah diserahkannya urusan mereka, urusannya orang-orang Arab, kepada orang-orang yang tidak bersahabat, yang tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengerti dan juga bisa menangani perkara-perkara jahiliyah. Maka pada saat itulah mereka akan binasa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dinyatakan oleh Umar radhiyallahu anhu? Di antara poin yang dijadikan oleh al-muallif rahimahullah adalah ucapan yang terakhir, yaitu kata beliau walam yu'alij amral jahiliyah, yaitu ketika diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengerti, tidak bisa mengobati perkara-perkara jahiliyah. Tidak mengerti apa itu jahiliyah, tidak mengerti bagaimana kehidupan jahiliyah, ucapan-ucapan mereka, amalan-amalan mereka, sehingga bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mereka jalani. Bisa melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Padahal perkara-perkara jahiliyah adalah merupakan perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkara-perkara jahiliyah seperti kesyirikan, kebid'ahan, dan juga perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang mungkar. Ini diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syeikh rahimahullah. Berkata al-allamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syeikh rahimahullah, syarihan ibarata Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mensyarah, yaitu menjelaskan ungkapan dari sahabat yang mulia tadi, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata beliau, kenapa Umar menyatakan bahwasanya bangsa Arab itu akan binasa? Di antaranya ketika menyerahkan urusannya kepada orang-orang yang tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa hadza li anna man la ya'rifu syirka wa ma'abahu al-Qur'an wa dammahu waqa'a fihi wa aqarrahu. Yang demikian ini kata beliau dikarenakan orang yang tidak mengerti, orang yang tidak faham tentang kesyirikan, dan juga perkara-perkara yang Al-Quran itu mencacatinya dan juga mencercanya. Orang yang tidak mengerti demikian, tidak mengerti kesyirikan, tidak mengerti perkara-perkara yang dicerca dan juga dicela oleh Al-Quran, maka beliau rahimahullah waqa'a fihi wa aqarrahu, maka dia akan terjerumus, akan terjatuh kepada perkara yang demikian. Dan juga dia akan mengakuinya. Ketika dirinya tidak faham tentang kesyirikan, padahal kesyirikan adalah merupakan perkara yang dicela oleh Al-Quran banyak di dalam ayatnya. Dicerca oleh Al-Quran, dijelaskan kejelekannya. Ketika dirinya tidak faham tentang apa itu kesyirikan, maka dia pun bisa terjatuh ke dalam kesyirikan itu sendiri. Dan bahkan dia akan mengakui kesyirikan tersebut, membenarkannya. Wa huwa la ya'rifu annahu alladhi 'alaihi ahlul jahiliyah. Dan juga dia tidak mengerti bahwasanya kesyirikan itu adalah merupakan perkara yang orang-orang jahiliyah mereka hidup di atas kesyirikan tersebut. Mereka beribadah, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, bersama mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kesyirikan, agama kekufuran, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada berhala-berhala. Ada juga yang beribadah kepada orang-orang saleh, kuburan, dan juga yang lainnya. Dia tidak faham, tidak mengerti bahwasanya hal tersebut adalah merupakan perkara yang orang-orang jahiliyah itu berada di atasnya. Fayantaqidu bidzalika 'ural Islam. Sehingga dengan sebab itu, itu dengan sebab ketidaktahuan dia tentang perkara-perkara jahiliyah, yantaqidu bidzalika 'ural Islami, maka akan terurai, akan terlepas oral islami, tali Islam ini. Satu persatu akan lepas, sehingga akan ditinggalkan oleh umat manusia. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan agama jahiliyah, satu persatu ini akan lepas, ditinggalkan oleh manusia. Dikarenakan mereka tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah. Dan kata beliau rahimahullah, وَيَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً وَالسُنَّةُ بِدْعَةً. Sehingga akan kembali, kata beliau rahimahullah, akan kembali kebaikan itu menjadi perkara yang mungkar. Padahal ketika datangnya Islam, perkara yang mungkar tersebut diubah dan disingkirkan, diganti dengan perkara yang ma'ruf. Namun dengan hidupnya orang-orang yang tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah, sehingga tali Islam ini terlepas satu persatu. Sehingga kembali lagi perkara yang ma'ruf menjadi perkara yang mungkar. Perkara yang dulunya itu adalah merupakan perkara yang ma'ruf, dianggap oleh manusia itu adalah merupakan sebuah kemungkaran. Wal mungkaru ma'rufan. Demikian pula kemungkaran itu pun akan kembali menjadi perkara yang ma'ruf. Padahal itu adalah merupakan perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar dianggap lagi oleh manusia itu adalah merupakan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Padahal itu adalah merupakan perkara yang mungkar. Wal bid'atu sunnatan. Dan kembali pula kebid'ahan itu menjadi sunnah. Dianggap amalan-amalan yang menyimpang. Amalan-amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai sebuah sunnah. Dianggap sebagai ajaran Islam. dikarenakan ketidaktahuan mereka, kejahilan mereka, kejahilan mereka terhadap perkara-perkara jahiliyah. Wa sunnatu bid'atan, dan akan kembali pula sunnah itu menjadi bid'ah, berubah kondisinya ketika yang hidup itu adalah orang-orang yang man la ya'riful jahiliyah, orang-orang yang tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah, sehingga kembali seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, al-ma'ruf kembali menjadi mungkar, wal mungkar menjadi ma'ruf, wal bid'ah menjadi sunnah, dan juga sunnah itu dianggap menjadi bid'ah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yukaffaru ar-rajulu bimahdhil imani, dan seseorang itu akan dikafirkan bimahdhil imani, dikarenakan keimanan yang murni yang dia miliki. Itu ketika perkaranya sudah berubah. Seperti yang disebutkan tadi, al-ma'ruf ya'udu mungkaran, wal-munkar ya'udu ma'rufan, wal-bid'atu sunnatan, wa-sunnatu bid'atan. Sehingga seorang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang murni, itu justru dianggap sebagai orang yang kafir. Akan dikafirkan dia. Seorang yang beriman dengan keimanan yang murni, dia justru dikatakan sebagai orang yang kafir. Demikian pula kata beliau, wa tajridihi at-tauhida, dan juga dia akan dikafirkan juga kata beliau rahimahullah, dikarenakan tajridihi at-tauhida, itu dikarenakan dia memurnikan tauhidnya. Dia bertauhid dengan tauhid yang murni, justru orang yang semacam ini dikafirkan. Karena zaman sudah berubah. Yang hidup adalah orang-orang yang tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah. Sehingga perkaranya terbalik semuanya. Al-ma'ruf menjadi mungkar. Al-mungkar menjadi ma'ruf. Dan juga seterusnya seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa yubadda'u bitajridihi mutaba'atan rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yubadda'ur rajulu, itu seseorang bisa ditabdi', yaitu bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah, dikatakan dia adalah seorang mubtadi' bidajridihi mutaba'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dia memurnikan mutaba'ah dia kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia benar-benar memurnikan ittiba'nya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena zaman sudah berubah, dia dianggap sebagai mubtadi, pelaku bid'ah, sebagai ahlul bid'ah. Karena tadi sunnah dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai perkara yang sunnah. Sehingga ketika seseorang benar-benar berusaha untuk memurnikan ittiba' dia, mutaba'ah dia kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai ahlul bid'ah. Demikian pula wa mufaraqatihi al-ahwa'a wal bid'ah. Dan juga seorang itu bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah karena dia menjauhi ahlul ahwa dan juga ahlul bid'ah. Ketika dirinya berpisah, menjauhi ahlul ahwa dan juga ahlul bid'ah, justru dia yang dituduh sebagai ahlul bid'ah itu sendiri. Sebagai ahlul ahwa itu sendiri. Karena zaman sudah berubah kondisinya. Karena tali Islam ini sudah terlepas satu persatu. Ditinggalkan oleh manusia. Seperti gambaran yang digambarkan oleh As-Syeikh tadi. As-Syeikh Abdul Latif rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man lahu basiratun wa qalbun hayyun yara dhalika 'iyanan wallahul musta'an." Dan barang siapa yang memiliki basirah, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, dan juga dia memiliki qalbun hayyun, qalbu yang masih hidup, niscaya dirinya akan melihat, akan menyaksikan hal tersebut dengan matanya sendiri. Dia akan bisa melihat kenyataannya demikian. Bisa menyaksikan dengan kedua matanya sendiri apa yang terjadi tadi. Seperti yang disebutkan oleh beliau, al-ma'ruf ya'udu mungkaran wal-mungkar ma'rufan wal-bid'atu sunnatan, dan juga seterusnya seperti yang dinyatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat meminta pertolongan. Maka dari penjelasan beliau al-allamah Abdul Latif ibn Abdurrahman al-Syeikh rahimahullah, maka tergambar bagi kita apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyatakan bahwasanya orang-orang Arab itu akan binasa, yaitu ketika mereka menyerahkan urusannya diantaranya adalah kepada orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami perkara-perkara jahiliyah, yang akibatnya seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Latif Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kata al-muallif rahimahullah, fa ma'rifatul batili huwa dakhilun fi jumlati asbabi mujanabatihi wa suluki tariqil haqqi. Kata beliau rahimahullah, maka mengetahui kebatilan itu sendiri, mengenal kebatilan itu adalah kata beliau dakhilun fi jumlati asbabi mujanabatihi, itu sudah masuk pada sederetan, pada sejumlah sebab-sebab untuk menjauhi kebatilan itu sendiri. Artinya yang namanya sebab-sebab untuk bisa menjauhi kebatilan itu sangat banyak. Di antara salah satu sebab-sebab yang disebutkan oleh mereka adalah dengan mengenal kebatilan itu sendiri. Yaitu mengetahui kebatilan bahwasanya itu adalah merupakan kebatilan. Sehingga dirinya bisa menjauhi kebatilan itu sendiri. Dan juga mengenal kebatilan kata beliau selain merupakan salah satu sebab untuk bisa menjauhi kebatilan itu sendiri. Itu juga dakhilun. Sudah termasuk kata beliau. Yaitu wasuluki tariqil haqqi. Masuk dalam kategori kata beliau menempuh jalan kebenaran. Seorang dengan mengenal kebatilan. Dengan hakikatnya. Itu hakikat kebatilan tersebut. Sesuai dengan keadaannya. Maka itu berarti dia telah menempuh jalan kebenaran. Karena dia paham. Paham bahwasanya apa yang dia ketahui itu adalah merupakan kebatilan. Sehingga dirinya bisa menjauhi kebatilan tersebut. Berarti pada kondisi semacam ini. Pada saat semacam ini. Dia sedang menempuh jalan kebenaran. Karena dia mengerti kebatilan. Kemudian dia tinggalkan kebatilan tersebut. Qala Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nasu, dahulu manusia itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sehingga kalau kita banyak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan apa yang dituturkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Para sahabat meminta jalan-jalan kebaikan untuk diamalkan oleh mereka. Dullani ala amalin, dan juga seterusnya misalnya. Akhbirni ansayin, dan juga seterusnya. Sementara kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyar. Sementara aku bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kata beliau radhiyallahu anhu, makhafata ayyudrikani. Karena khawatir, karena takut kejelekan tersebut ini bisa mendapatiku, menjumpai diriku, akan menimpa diriku, kata beliau. Beliau khawatir. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Tujuannya apa? Agar beliau faham bahwasannya kejelekan itu adalah merupakan kejelekan. Jalan-jalan kejelekan, sumber-sumber kejelekan. Sehingga beliau bisa menjauhi kejelekan tersebut. Karena khawatir. Kalau beliau tidak mengetahui kebatilan atau kejelekan tersebut, dia akan tertimpa kejelekan itu sendiri. Sehingga Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa ma'rifatul muslimi bidinil jahiliyyati huwa mimma yu'arrifuhu bidinil islami alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pengetahuan seorang muslim mengenal agama jahiliyah itu adalah termasuk perkara yang bisa membantu dirinya. Termasuk perkara-perkara yang akan yu'arrifuhu, akan memperkenalkan kepada dirinya bidinil islami, tentang agama Islam. Yaitu dengan dia mempelajari, mengenal agama jahiliyah, ini dia akan bisa mengenal agama Islam itu sendiri. Yaitu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Karena agama yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Semuanya adalah merupakan bertentangan dengan agamanya orang-orang jahiliyah. Agamanya jahiliyah. Menyeru dan juga mendakwahkan untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara agama Islam yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, mengajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akhlak kepada sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kata beliau. Wa ya'riful farqa baina dinil muslimina al-hunafa ahli tauhid wal ikhlasi atba'il anbiya'i wa dini ghairihim. Dan juga pengetahuan seorang muslim mengenal agama jahiliyah ini, kata beliau, yu'arrif al-farqa, bisa memberikan pengetahuan kepada dirinya untuk membedakan antara agama kaum muslimin yang hunafa, yaitu ahlu tauhid dan juga ahlul ikhlas, para pengikut para nabi, dengan agama selain mereka. Artinya, dengan dia mengenal agama jahiliyah, dia bisa membedakan mana antara agama yang dibawa oleh para nabi dan juga agama yang diikuti oleh pengikut para nabi dengan agama selain mereka. Itu agamanya orang-orang jahiliyah. Bisa dengan mudah membedakan antara agama jahiliyah dengan agama yang dibawa oleh para nabi. Agama yang dianut, yang dipeluk oleh kaum muslimin yang hunafa, itu ahlu tauhid dan juga ahlul ikhlas. Bisa membedakan. Yaitu dengan seseorang mengenal agama jahiliyah. Kemudian kata beliau, وَمَنْ لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَهُوَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَضَلَالٍ وَشِرْكٍ وَجَهْلٍ. Dan barang siapa yang dia tidak bisa untuk membedakan antara ini dan itu, yaitu antara agama jahiliyah dengan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala dengannya mengutus para rasulnya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara dua agama ini, agama para rasul dan juga agama jahiliyah, fahuwa fi jahiliyatin wa dalalin wa syirkin wa jahlin. Berarti dia berada di jahiliyah dan juga fi dalal, dalam kesesatan, wa syirkin wa jahlin, dan juga dalam kesyirikan, wa jahlin, serta dalam kejahilan. Ini kalau seseorang tidak mampu untuk membedakan antara agama jahiliyah dan juga agama yang dibawa oleh para rasul. Maka seperti yang disebut oleh beliau rahimahullah, untuk membedakan mana agama jahiliyah dan juga mana agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, tentunya dengan cara seseorang mengenal apa itu agama jahiliyah dan juga apa itu agama Islam, sehingga dia bisa membedakan antara agama jahiliyah dengan agama yang dibawa oleh para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka dengan membawa agama tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَقَدْ أَغْلَضَ الْبُخَارِ أَلْقَوْلَ فِي الْجَهْمِيَّةِ وَكَفَّرَهُمْ وَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ لَا يُغْلِضْ أَلْقَوْلَ فِيهِمْ وَلَا يُكَفِّرُهُمْ إِنَّمَا هُوَ لِجَهْلِهِ بِحَقِيقَتِهِمْ. Kata beliau rahimahullah, dan sungguh al-imam al-Bukhari rahimahullah, beliau telah أَغْلَضَ الْقَوْلَ, itu beliau keras ucapannya, fil jahmiyati, yaitu pada orang-orang jahmiyah. Beliau keras sikapnya terhadap orang-orang jahmiyah, keras ucapan beliau terhadap orang-orang jahmiyah yang mereka mengingkari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaffarahum, dan bahkan beliau al-imam al-Bukhari rahimahullah, beliau mengkafirkan mereka, mengkafirkan orang-orang jahmiyah tersebut. Wabayyana, dan juga beliau menjelaskan bahwasanya siapa yang tidak keras ucapannya terhadap mereka orang-orang jahmiyah, wala yukafiruhum, dan juga tidak mengkafirkan mereka, kata beliau, innama huwa lijahlihi bihaqiqatihim, itu dikarenakan kejahilan dia terhadap hakikat mereka, itu hakikat orang-orang jahmiyah. Karena kita mengenal orang-orang jahmiyah itu memiliki akidah yang sesat, akidah yang kufur, yaitu mengingkari nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada dasarnya itu sama saja mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih sesat, lebih parah daripada iblis, karena iblis itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara jahmiyah mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menolak nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Al-Bukhari itu memiliki ucapan yang sangat pedas, sangat keras terhadap orang-orang jahmiyah, bahkan beliau mengkafirkan mereka. Sehingga beliau memandang orang-orang yang tidak mau mengkafirkan mereka, yang tidak mau keras ucapannya terhadap mereka, itu dikarenakan kejahilan dia terhadap hakikat orang-orang jahmiyah. Faqala rahimahullah, maka berkata beliau rahimahullah Imam Al-Bukhari, nadartu fi kalamil yahudi wal nasara wal majusi, fama ra'aytu adalla fi kufrihim minhum, wa inni la astadhilu man la yukaffiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Kata beliau rahimahullah, itu beliau sedang menjelaskan orang-orang jahmiyah. Beliau membandingkan, kata beliau, nadhartu, aku memandang, yaitu meneliti pada ucapannya orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Fama ra'aitu adalla fi kufrihim minhum. Maka aku tidak melihat adalla fi kufrihim, yang lebih sesat kekufurannya, minhum, daripada mereka orang-orang jahmiyah. Beliau tidak melihat yang lebih sesat kekufurannya daripada mereka, itu orang-orang jahmiyah. Kemudian kata beliau, wa inni la astajhilu man la yukaffiruhum, dan sungguh aku menganggap orang tersebut adalah jahil, saya menganggap jahil man la yukaffiruhum, orang yang tidak mau mengkafirkan mereka, illa man la ya'rifu kufrahum, kecuali orang yang tidak mengenal ataukah tidak tahu tentang kekufuran mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan beliau terhadap orang-orang Jahmiyah adalah ucapan yang sangat keras, seperti yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, ولذلك صارت معرفة المقالات والمذاهب مما يعين على حفظ الدين والسلامة من المبتدعين. Oleh karena itulah kata beliau, berdasarkan hal ini, berdasarkan apa yang disebut oleh beliau, ucapan dari Umar sebagaimana yang kita mendengarnya, demikian pula ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahkan ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kata beliau, walidhalika sarat ma'rifatul maqalati wal madahibi, menjadilah pengetahuan seseorang mengenal maqalat, itu ucapan-ucapan, dan juga pengetahuan seseorang mengenal madahib, itu madhab-madhab, itu madhab ahlul batil, ucapan ahlul batil, mimma yu'inu ala hifdid dini, ini adalah termasuk dari perkara yang bisa membantu seseorang untuk menjaga agamanya, yaitu dengan dia mengenal maqalat, itu pendapat-pendapat yang batil, pendapatnya ahlul batil, ucapan-ucapan mereka, statement-statement mereka, dan juga madhabnya mereka ahlul batil, ini bisa membantu seseorang untuk menjaga agamanya. Berarti seperti yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah, dengan sebab seseorang itu jahil terhadap ahlul batil dan juga pendapat-pendapat mereka dan juga statement mereka, ini bisa merusak agama seseorang. Seperti tadi perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika seseorang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, menyerahkan kepada orang-orang yang tidak memahami urusan-urusan jahiliyah, di saat itulah kehancuran seseorang. Bahkan dikatakan oleh Umar, kehancuran bangsa Arab. Ini menunjukkan bahwasannya mengenal ahlul batil dan juga kebatilan-kebatilan mereka, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, yang bisa membantu seseorang untuk menjaga agamanya. Dan kata beliau, mimma yu'inu ala hifdid dini wa salamati minal mubtadi'in, dan juga bisa selamat dari al-mubtadi'in, dari ahlul bid'ah. Bisa membantu seseorang untuk bisa selamat dari minal mubtadi'in, dari ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Dia bisa selamat. Kenapa? Karena dia paham itu adalah ahlul bid'ah. Kenapa dia memiliki ucapan seperti ini, seperti ini? Ini adalah merupakan kebid'ahan. Ini adalah merupakan kesesatan. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya terjaga. Karena dia paham kebatilan-kebatilan mereka, kesesatan-kesesatan mereka, dia bisa menjaga agamanya dan juga selamat dari ahlul bid'ah, tidak ikut dengan pendapat mereka. Wa illa, kata beliau, dan jika tidak mengetahui, seorang muslim tidak mengetahui hal yang demikian, intahalal abdu al-batila wa huwa la yadri, maka seseorang itu bisa intahala, itu dia bisa menganut, seorang hamba bisa menganut sebuah kebatilan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Karena dia bodoh, dia jahil terhadap kebatilan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika diserahkan kepada orang-orang yang tidak faham tentang perkara jahiliyah, di saat itulah kehancuran itu akan terjadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Qabisah Ibn Uqbah, berkata Qabisah Ibn Uqbah, la yuflihu man la ya'rifu ikhtilafan nasi, tidak akan selamat, kata beliau, tidak akan sukses orang yang tidak mengenal ikhtilafan nasi, perselisihan manusia. Perselisihan manusia tidak dia kenal. Si fulan mengucapkan pendapat ini, si fulan mengucapkan pendapat ini, dia tidak faham. Sehingga dia tidak tahu kalau yang diucapkan itu adalah kebatilan ataukah kebenaran. Namun dengan dia mengetahuinya, dia akan faham. Dan dia juga akan bisa selamat ketika dia mengenal dan juga mengetahui ucapan-ucapan manusia, perbedaan manusia. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَبِهَادَ فَضُلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ غَيْرَهُ مِنْ أَقْرَانِهِ. Dan dengan inilah kata beliau Imam Ahmad rahimahullah, itu lebih unggul daripada yang lainnya. Beliau lebih mengungguli yang lainnya min aqranihi, dari teman-temannya. Artinya dengan sebab pengetahuan beliau, dengan sebab ilmu yang beliau miliki tentang ahlul batil dan juga kebatilan-kebatilan mereka, Imam Ahmad rahimahullah ini lebih unggul dibanding yang lainnya dari teman-temannya yang selaiting dengan beliau rahimahullahu taala. Kata beliau di sini dinukilkan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmadu kana a'lama bimaqalatin nasi min ghairihi. Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling mengerti, bimaqalatin nasi min ghairihi, tentang maqalat, itu ucapan-ucapan manusia, statement-statement manusia, yaitu kesesatan-kesesatan manusia, min ghairihi, dibanding yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Imam Ahmad sangat paham terhadap kebatilan-kebatilan, kesesatan, kejelekan dari ahlul batil. Sehingga Imam Ahmad lebih unggul dibanding yang lainnya. Dan ini terbukti ketika di zaman fitnah, itu mihnah yang menimpa beliau, beliau tetap istiqamah di atas al-haq. Yaitu ketika di zaman fitnah khalqul Quran, ketika penguasanya memaksakan kepada masyarakatnya untuk menganut bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah, Imam Ahmad tetap mengetahui itu adalah merupakan ucapan yang batil, ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga Imam Ahmad mengingkari ucapan tersebut, pendapat tersebut, dan tidak mau mengucapkan apa yang dipaksakan oleh penguasanya. Imam Ahmad tetap menyatakan bahwasannya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Dan ini tegas. Dan beliau berani mengambil resiko dengan pendapat beliau, dengan akidah beliau yang kokoh tersebut, beliau bertanggung jawab atas ucapan yang diyakininya tersebut. Dan beliau dipenjara dan disiksa oleh penguasanya waktu itu. Dan beliau tetap istiqomah, karena beliau mengenal sekali kebatilan-kebatilan, seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, berkata al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, mu'allikan ala qawlihi ta'ala fi Dawud alaihi salam. Di mana beliau memberikan catatan penjelasan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Nabi Dawud alaihi salam. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Dawud alaihi salam, wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitam. Dan kami berikan kepada Dawud alaihi salam al-hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hikmah kepada Nabi Dawud alaihi salam, wa fasl al-khitam, yaitu kebijakan di dalam memutuskan perkara. Ini Nabi Dawud alaihi salam diberikan keahlian, kebijakan di dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi persengketaan di antara manusia. Dan kisahnya disebutkan juga di dalam Al-Quran setelah ayat tersebut. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengomentari ayat tersebut, menjelaskan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang pemberiannya kepada nabinya alaihi salam, itu Nabi Dawud alaihi salam. Kata beliau rahimahullah, min akbari ni'amillahi ala abdihi ayarzukahu al-ilman nafi'ah. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah, itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar kepada hambanya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadanya al-ilman nafi', itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Wa ya'rif al-hukma bainan nasi fil maqalati wal madahibi wa fil khusumati wal musahanat. dan juga mengetahui al-hukma bainan nas, yaitu bagaimana memutuskan perkara di antara manusia fil maqalati, dalam permasalahan maqalat itu statement-statement, pendapat-pendapat manusia, wal madahib, dan juga madhab-madhab, wa fil khusuma, dan juga pertikaian-pertikaian, wal musahanat, yaitu semisalnya pertikaian, perdebatan, dan juga yang lainnya. Dia bisa mengetahui, bisa memutuskan perkara-perkara yang terjadi tersebut. Ini adalah termasuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Dia memahami maqalat, itu pendapat-pendapat manusia, sehingga dia bisa memutuskan ini adalah merupakan salah, ini adalah merupakan benar. Dia bisa menghukuminya. Ini pemberian kepada seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada pada Nabi Dawud alaihi salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَامِ, dan kami berikan kepada Nabi Dawud alaihi salam al-hikmah dan juga fasl al-khitam, yaitu kebijakan di dalam menangani ataukah memutuskan perkara. Beliau diberikan hal yang demikian. Sehingga As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, bahwasanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang terbesar diantaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ilmu yang nafi', dan juga dia mengetahui hukum keputusan memutuskan perkara diantara manusia fil maqalat wal madahib wa fil khusumat wal musahana. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan tadi di depan, yaitu mengenal maqalat dan juga madahib wa fil khusumat dan juga yang lainnya, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan As-Sa'di rahimahullah menganggap ini adalah termasuk dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dia faham tentang maqalat wal madahib dan juga al-khusumat wal musahanat, dan dia bisa memutuskannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.